Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala dafu syubhatin ukhra min syubahin nasara. Membantah syubhat yang lain dari kerancuan-kerancuan orang Nasara itu. Fa min dzalika masalan qissatu Nuh. Termasuk dari masalah ini, masalah mereka mencari-cari aib dalam kisah adalah apa? Kisah Nabi Nuh. Fa innahum yajzimuna bi anna al-Qur'an akhadha minat Taurah. Sesungguhnya orang-orang Nasara memastikan bahwasanya Al-Qur'an mengambil itu dari Taurat. Ma annahu fi zamani nuzuliha lam yakun fi Makkah yahudiyun wahid. Padahal ketika Al-Qur'an itu turun di Mekah, tidak ada di Mekah itu satu orang Yahudi pun. Lalu Rasulullah ngambil dari mana? Wal ashasul ladzina kanu ya'rifuna al-kitab wal qira'ah kana adaduhum qalilun jidda. Dan orang-orang yang mengetahui cara menulis dan cara membaca, jumlah mereka itu sangat sedikit. Walam yakun bainahum wa bainan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illal adawatu wal baghdha. Dan tidak ada hubungan antara mereka dengan Nabi SAW kecuali sekedar permusuhan dan kebencian. Rasul tidak belajar dari mereka, mereka tidak apa, mau mengajari Rasul juga. Tayyib, walam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'rifu qira'atan wala kitabah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu menulis, tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Membaca maksudnya adalah apa? Membaca tulisan, bukan melafadzkan apa yang didengar. Tayyib, itu makna ummi. Wa kana a'da'uhu lahu bil mirsad. Dan musuh-musuh Rasulullah SAW itu senantiasa mengintai beliau. Falau ra'au qari'an yataraddadu alaih. Seandainya musuh-musuh tadi, yaitu orang-orang musyrikun Mekah, melihat bahwasanya ada seorang pembaca yang berbolak-balik menemui beliau, au ra'auhu yataraddadu ala qari', atau melihat bahwasanya beliau senantiasa apa, datang dan pergi berbolak-balik mengunjungi seorang pembaca, maka apa, lasyanna'u alaih, niscaya mereka akan mencerca beliau, menuduh beliau belajar pada orang tadi. Wa qissatu Nuhin fit Taurah mahkiyatun bi uslubin tafsili. Sementara kisah Nuh di dalam Taurat itu dikisahkan dengan apa? Metode tafsili, betul-betul perincian, tapi perincian yang malah aneh. Wa wusifat fihi safinatu tuluha wa irwa arduha wartifa'uha, diceritakan panjangnya, juga lebarnya dan juga ketinggiannya. Wa qaditta khadzal malahidatu dzalika dzari'atan ila ta'ni fit Taurah. Justru para malahidah, para penentang agama, malahidah maknanya banyak, tapi sekarang adalah penentang agama, bahkan apa, Yahudi pun mereka tentang, mereka menjadikan itu justru sebagai dzari'ah, sebagai sarana untuk mencerca Taurat. Wa qalu, mereka mengatakan inna safinatan tilkasu bitilkas surah la yumkinu an tastaqirra fil bahri daqiqatan wahidah. Sesungguhnya kapal dengan bentuk semacam tadi tidak mungkin dia akan mampu bertahan di lautan satu saat pun. Nah, justru apa, malah memalukan bagi orang-orang Yahudi. Kisah yang mereka buat-buat justru apa, menunjukkan palsunya kisah tadi. Tayyib, wa hikayatul Qur'an lil qissah lam yastati'u an yuridu 'alaiha syai'an min dzalik. Sementara kisah yang disebutkan oleh Al-Qur'an untuk kisah kapal Nabi Nuh dan juga kisah-kisah yang lain, para malahidah, orang-orang mulhidun, tidak mampu untuk mendatangkan sedikit pun dari kritikan semacam tadi. Dan ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang apa? Tentang penjelasan perincian geografi yang ada di dalam Taurat terlalu rinci dan justru menunjukkan ini bukan kalamullah, ini bukan kalam yang agung, ini sekedar apa, ucapan dari seorang ahli geografi. Tayyib, malah apa, justru terbukti jeleknya, tidak ada keagungan di situ. Wa hakadza ittakhadhu ma fi Taurati min wasfi ajza'il ard. Nah, ini juga disebutkan di samping apa, Syekhul Islam juga menyebutkan. Demikian pula orang-orang ahli ilhad, para malahidah, mereka menjadikan kisah berita yang di dalam Taurat tentang apa, gambaran bagian-bagian dari bumi, wa jijrofiyatiha, geografisnya, zari'atan ila ta'ni fi sihatiha, sebagai sarana untuk mencela kesohihan Taurat tadi. Dan memang Taurat sudah tidak lagi sohih. Walam yajidu fil Qur'ani syai'an yaja'alunahu hadufan lita'annutihim. Tapi para malahidah tadi tidak mendapatkan di dalam Al-Quran sedikit pun data untuk mereka jadikan sebagai sasaran untuk ta'anudnya mereka. Ta'anud yaitu apa? Sikap membangkang. Terlalu apa? Membantah secara berdalam-dalam. Ini ta'anud. summa innaka taqra'u al-qissata fil Qur'an wa taqra'u masilataha fit Taurah. Kemudian sesungguhnya engkau, kalau engkau membaca satu kisah di dalam Al-Quran, dan engkau membaca kisah yang seperti itu di dalam Taurat, sama-sama kisah Yusuf misalkan, atau sama-sama kisah Nabi Ibrahim ketika sampai di Haran, atau ketika sampai di mana itu, ketika sampai di Makkah, sama-sama ada kisahnya, tapi apa, metodenya lain dan caranya lain. Tajidul bau, fatajidul bau nabainahuma syasi'a. Engkau akan mendapatkan perbedaan di antara metode Al-Quran dan Taurat itu, perbedaan yang sangat luas, syasi', baun, perbedaan. Tajidu uslubal qissati fil Qur'an usluban rabbaniyan jazzaba. Engkau akan mendapatkan metode kisah yang ada dalam Al-Qur'an itu metode rabbaniyan, betul-betul apa? Metode pendidikan yang rabbani, mendidik dari yang paling sederhana sampai ke yang paling tingginya ilmunya. Jazzaban, betul-betul sangat menarik hati. Tatakhallaluhu al-mawa'id, diselingi dengan apa? Petuah-petuah, seperti dalam misalkan apa? Kisah apalagi itu? Kisah Nabi Yusuf, disertai dengan apa? Wallahu alimum bima ya'malun, Allah tahu apa yang mereka perbuat. Dan juga ketika mengatakan masalah apa itu? Masalah perwakilan ayahnya kepada apa? Kepada saudara-saudaranya untuk menjaga Yusuf. Kemudian dikatakan apa itu, bahwasanya fallahu khairun hafidhu wa huwa arhamur rahimin, Allah lah sebaik-baik penjaga dan dia adalah sebaik-baik penyayang, diselingi dengan apa, petuah-petuah, tawakal kepada Allah bukan kepada kekuatan manusia, dan seterusnya, kisah yang banyak diselingi dengan macam itu. Wal anzar, dan juga peringatan-peringatan. Wal bisyarah, juga kabar gembira. Tayyibai dan an asali bi kalamil bashar, jauh dari metode yang dipakai oleh ucapan manusia. Iya, jauh tidak sama memang. Wa tajiduha fit Taurah bi khilafi dzalik, sementara engkau mendapatkan kisah tadi dalam Taurat dengan pola yang menyelisihi itu. Baik, maka bagaimana dikatakan Al-Qur'an hanya mengambil dari Taurat, bahkan sama sekali tidak mengambil dari Taurat, tapi dari Allah Ta'ala. Wa idza lam yajidu lil qissatil qur'aniyati asaron fit Taurah wala fil Injil, kemudian orang-orang Nasara, kalau mereka tidak mendapatkan untuk kisah di dalam Al-Qur'an tadi ada sumbernya di dalam Taurat ataupun Injil yang mereka gambarkan, oh itu sumbernya dari sana misalkan, wala fit Talmud, dan juga tidak mereka dapatkan sumbernya itu di dalam Talmud, di dalam kitab-kitab pengajaran orang-orang Yahudi. Kaki soti Luqman, seperti kisah Luqman, ini ajaibnya dalam Taurat, Injil dan Talmud enggak ada. Ternyata apa? Rasulullah tahu kisah itu. Tayyib. Padahal kisah ini adalah apa? Terjadi perselisihan di kalangan ulama. Sebagian mengatakan ini adalah di zaman Nabi Dawud. Qalu, maka orang-orang Nasara mengatakan hadza min asatiril Arab wa khurafatihim. Ini termasuk dongeng Arab dan khurafat-khurafat mereka. Tayyib. Ini adalah apa? Kedustaan orang-orang penuduh tadi justru. Amma idza ja'u ila Taurati wal Injil. Adapun kalau orang-orang Nasara tadi datang kepada Taurat, datang kepada kitab Injil, fa innahum yaktubuna 'alaiha bima idzhab alkitabal muqaddas. Mereka menulis di atas sampulnya itu, di atas covernya dengan apa? Air emas. Ya itu apa? Kitab yang disucikan. Hatta yaj'alu qari'aha amamal amril waqi'. Sampai mereka menjadikan pembacanya itu seakan-akan di hadapan apa? Kenyataan, bahwasanya ini adalah apa? Kitab yang suci. Seakan-akan, padahal apa? Ini adalah sudah dipalsukan. Walakin nadzalika kullah la yaruju ala a'dail kanisah. Tapi itu semua tidak laris di hadapan para musuh gereja. Gereja sendiri punya musuh banyak, sebagaimana kita tahu pada zaman Renaissance itu, pada abad pertengahan, banyak orang-orang, banyak sastrawan yang justru apa, menentang gereja, menentang dominasi gereja. Tayyib, tapi ya dengan cara apa, ahlul ahwa juga, mereka semuanya adalah kufar. Fa innahum yantaqiduna kutubal yahudi wan nasara intiqadan murra. Karena para musuh gereja, mereka itu mengkritik kitab-kitab Yahudi dan Nasara dengan kritikan yang pahit. Dan pendeta tidak mampu untuk membantah tuduhan-tuduhan tadi. Tayyib. Adapun untuk Al-Qur'an enggak ada satupun yang sampai sekarang mampu mengkritik. Bahkan apa, banyak yang masuk Islam sebagaimana dalam kisah-kisah nyata para pendeta itu. Tayyib. Wa min ta'assubi ahli al-jahli wal kufri diddal Islam wa udwanihim alaih. Sekarang saya akan menceritakan di antara contoh fanatisme orang-orang yang bodoh dan kufur untuk menentang Islam, dan juga apa, permusuhan mereka terhadap Islam. Kuntu fi jami'ati Ben, saya dulu di University Ben. yaitu di mana ini? Di Jerman. Taliban wa muhadiron. Saya murid sekaligus saya sebagai penceramah di sana. Berarti apa, murid senior sudah diangkat sebagai apa? Sebagai semacam itu. Tayib. Wa kana hunalika taliban yusamma Ya'qubi au Ya'qubi. Dan di sana ada murid juga namanya adalah Ya'qubi. Wa kana nisfa Yahudi. Dia adalah setengah Yahudi. Wa hadha istilahun Hitleri. Ini istilah yang dipakai oleh Hitler. Yutliqu ala man kana ahadu abawaihi Yahudian wasani Almania. Ini dia istilahkan untuk orang yang salah satu dari orang tuanya itu Yahudi, sementara yang satunya adalah orang Jerman. Wa kana li ansofil Yahud fi waqti tadyiqil khanaq. Tadyiqil al-khinaq alal Yahud minal hurriyah. Ketika itu orang-orang yang setengah Yahudi, dia itu mengalami penyempitan. Tadyiqil khinaq, yaitu tercekik. Tayib. Di dalam masalah apa? Dalam masalah kebebasan malam yakun lil Yahudi, yang tidak dialami oleh orang Yahudi. Tayib. Yang pertengahan justru apa? Justru malah tercekik. Tayib. Fakanatil ahkam al-mafrudatu alal Yahud. Dan pada waktu itu, hukum yang diterapkan itu merugikan orang Yahudi. Ada penekanan, karena memang orang waktu itu ma'ruf. Orang Yahudi dimusuhi oleh apa? Oleh bangsa Arya, bangsanya apa itu Hitler itu, Jerman. Tayib. Wa minha adamu dirasati fil madarisil Almaniyah. Di antaranya adalah apa? Tidak boleh belajar di sekolah-sekolah Jerman. La yajibu tatbiquha alaihim. Tidak wajib pendidikan model Jerman itu diterapkan kepada orang-orang Yahudi. Illa anna mu'zama mudiri al-madaris kanu yutabiqunaha alaihim bughdan wahtiqaran la qanunan. Hanya saja kebanyakan para kepala sekolah, mudir, kepala sekolah itu, mereka menerapkan larangan tadi dikarenakan kebencian dan menghina orang Yahudi, bukan karena undang-undang. Kalaupun enggak ada undang-undang, mereka akan tetap berbuat itu. Berbuat apa itu? Penghinaan dan penyempitan. Wal mutasahiluna minhum yaqbalunahum. Adapun para kepala sekolah yang bersikap yang bermudah-mudah, mereka tetap menerima murid-murid dari Yahudi. Wa kana ra'isul qismi syarqi min jami'ati ben minal mutasahilin. Sementara pemimpin bagian ketimuran syarqi, yaitu istilahnya apa, oriental, ini adalah yang ada dari University Band, itu termasuk orang yang bermudah-mudah. Walam abda bil adawati hadha syakhs, dan saya tidak pernah memulai bermusuhan dengan orang tadi. Tetap muslimin biasanya hanya bertahan aja, tapi setelah bertahan dan melawan, musuh yang kalah. Ini orang yang dapat taufik, bukan kita yang memulai. Fakuntu asmahu lahu an yahdura durusil arabiyah wal islamiyah, dan saya membolehkan untuk dia hadir di daras-daras saya, di kelas-kelas saya bahasa Arab dan tentang apa, pendidikan Islam, wawasan Islam. Walakinnahu huwa bada'a bil adawah, tetapi dia yang memulai memusuhi saya, memusuhi apa itu, cikgunya sendiri. La li syai'in illa li kauni arabiyan, bukan karena apa-apa kecuali karena saya adalah orang Arab. Wa kana mudirul qismi bin niyabah. Adapun wakil mudir bagian itu, wakil apa ini, kepala bagiannya adalah ustadzan katolikian, orang Katolik. Ismuhu, enggak tahu ini cara bacanya Hefneng atau apa, enggak tahu. Wa kana yubghiduni li amrayn. Si Hefneng ini membenci saya karena dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, annana ikhtalafna ala ghurfatid dirasah. Kami pernah berselisih tentang apa? Tentang bilik pengajaran. Fahakamali al-mudirus sabiq alaih. Sementara apa? Yaitu apa istilahnya ini? Mudir, yaitu kepala bagiannya yang terdahulu memberikan hukum untuk saya, yaitu memenangkan saya. Fa'asarroha fi nafsih. Maka orang ini memendam dendam dalam dirinya. Wasani, alasan kedua, annahu huwa ustadul Ibraniyah. Dia adalah, yaitu pengajar bahasa Ibrani, bahasa apa? Orang-orang Yahudi itu. Walakinna taliba Ya'qubi huwa ustadu. Tetapi si murid yang namanya Ya'qubi ini justru jadi guru dia dalam apa, bahasa Ibrani. Li'annahu kana ya'riful Ibraniyah ahsana min, karena si Ya'qubi lebih mengetahui tentang bahasa Ibrani daripada si Hefneng ini. Li'annahu nisfu Yahudi, karena dia setengah Yahudi, dia lebih tahu bahasa Ibrani. Wa hunaka amrun salis, dan masih ada alasan ketiga kenapa si Hefneng membenci saya. Wa huwa annal katholikiyin fi zamani hukmin nati, orang-orang Katolik pada zaman pemerintahan nati, anak enggak tahu ini nati Apakah dia setelah Hitler atau siapa? Kanu mutadhaminin. Siapa? Nazi. Mungkin ya, sah. Harusnya pakai Zai biar jelas ya. Mungkin, sah, jahit. Bahwasanya orang-orang Katolik pada zaman pemerintahan Nazi, berarti masih zamannya Hitler, mutadhaminin nama al-Yahudi, mereka bergabung dengan Yahudi. Fa ahassa Yaqubi bi annahu qadirun ala an yu'dhiyani. Maka si Yaqubi ini merasa dia punya kekuasaan, dia mampu untuk mengganggu saya karena saya didukung oleh orang-orang yang lebih besar. Fa akhadha yu'dhini, maka mulailah dia mengganggu saya. Wa min jumlati dzalik, termasuk dari gangguan dia adalah annana kunna yauman nutali'u fi qismi khizanatil kutub. Kami dulu pada suatu hari pernah melakukan mutola'ah, yaitu membaca-baca di universe qismi khizanatil kutub, mungkin perpustakaan itu ya. Tayyib. Di rak-rak buku itu. Faqama Ya'qubi, maka si Ya'qubi ini berdiri, wa akhadhal Qur'an, dan dia ambil Qur'an, wa wada'ahu ala munabdadah, dan dia letakkan, enggak tahu ini munabdad. Munabdad makna asalnya adalah apa, tempat untuk menyusun, merangkai. Tayyib, wa qala lil hadirin, dia berkata kepada orang-orang yang hadir, ungduru hadza kalamullah, lihat inilah kalamullah. Wa akhadha yadhhak, dan mulai dia tertawa, lihat haku ma'ah, agar orang-orang ikut tertawa bersama dia. Tapi apa? Falam yastafizza ahadun minhum. Ternyata enggak ada seorang pun yang menanggapi dia. Walam yathak ma'ahu ahad. Enggak ada seorang pun yang tertawa bersama dia. Kemudian apa? Gantian saya balas. Kumtu ana, maka saya pun bangun. Wa akhadtu majmu'atan minat Taurati wal Injil. Dan saya ambil sejumlah Taurat dan Injil, wa qad kutiba 'alaiha bil lughatil almaniyah. Ditulis dengan bahasa Jerman. Ma ma'nahu al-kitabul muqaddas. Yang artinya adalah kitab yang disucikan. Wa amal Qur'an kana maktuban alaih al-Qur'an li Muhammad. Adapun Qur'an cuma ditulis al-Qur'an milik Muhammad. Tayyib, ini enggak adil memang. Wa wadhtu majmu'at at-Taurat wal ikmat Taurati wal Injil ila janibil Qur'an. Dan saya letakkan sekumpulan Taurat dan Injil tadi di sisi Al-Qur'an. Tsumma latafattu ilaih, lalu saya menoleh kepada dia. Wa qultu, saya mengatakan, ayyuhal Yahudi, wahai orang Yahudi, in kana hadza kalamullah, kalau ini adalah kalamullah, wa asyartu ila Taurati wal Injil, saya isyaratkan, saya tunjuk pada Taurat dan Injil, ini datang dari Allah, maka ini juga kalamullah, berarti apa? Fa hadza aidan kalamullah, maka Al-Qur'an juga kalamullah, wa asyartu ila Al-Qur'an, dan saya isyarat, saya tunjuk kepada Al-Qur'an karena apa? Sama-sama datang dari Allah. Kemudian saya mengatakan, wa nahnu lasna atfalan wala awwama juhalan, kita ini bukan anak-anak, kita bukan orang awam yang bodoh. Fa nahnu tullabun fil jami'at, kita ini adalah pelajar dari university. Nata'allamu turuqal bahsi wat tahqiq, kita mempelajari metode penelusuran dan penelitian. Fa hadanil kitaban ja'a bihima rajulani minal bashar, dua kitab ini yaitu Taurat dan Injil didatangkan oleh dua manusia, yaitu apa? Nabi Musa dan Nabi Isa. Wa hadza kadzalik, ini juga demikian didatangkan oleh manusia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falimadza yajibu ayyakuna hadanil kitabani maqtu'an bi annahuma kalamullah, lalu kenapa dua kitab yang ini harus dipastikan dia adalah sebagai kalamullah? Wa hadzal kitabu ayyakuna muqatta'an bi annahu kadzibun 'alallah, sementara kitab yang ini yaitu Al-Qur'an dipastikan bahwasanya ini dusta atas nama Allah. Wa suratul lati ja'at nabihal kutub wahidah, sementara bentuk atau pola yang dengan itu tiga kitab ini datang sama-sama didatangkan oleh apa? Para mesias, para messenger kata mereka, yaitu para utusan. Kenapa ini kalamullah yang sementara yang ini tidak boleh jadi kalamullah? Wa hadza mantiqu ajais, ini cara bicara nenek-nenek tua kata beliau. Jawaban kepada si Ya'qubi ini. Tayyib. Faqala li Ya'qubi, maka si Ya'qubi mengatakan, i'rif ma taqul, ana Nasrani, Protestani. Maka si Ya'qubi ini mengatakan, hendaknya engkau tahu apa yang engkau ucapkan itu. Saya ini Nasrani, saya bukan Yahudi. Menunjukkan apa? Hujah yang tadi kalah. Sekarang dia cuma membahas masalah lafaz ayyuhal Yahudi saja. Tayyib, saya ini orang Nasrani, yaitu Protestani. Walastu Yahudian bi ayyi wajihin minal wujuh. Saya bukan Yahudi dari sudut pandang manapun, kata dia. Wa innal qanun sayu'aqibuka ala hadhihi tuhmah, dan undang-undang akan menghukummu karena tuduhan ini, kamu mengatakan saya Yahudi. Taib. Ini dia sekarang apa? Memakai cara kekerasan. Fakultulah, saya katakan pada dia, illam takun anta Yahudian, fa ana Yahudi. Sudah, kalau kamu bukan Yahudi, saya lah yang Yahudi. Fadhahikal hadirun, ternyata semua orang tertawa. Semua orang jelas tahu orang itu yang Yahudi, ini Muslim. Walam yanjah fi ithaqihim alai. Dia tidak berjaya menertawakan diriku, menjadikan orang tertawa padaku, bal darat alaihi dairah. Bahkan ternyata apa? Ternyata kerugian menimpa dirinya, orang-orang menertawakan dia. Semua orang tahu dia adalah Yahudi. Tayyib. Kemudian apa? Laqad intaqama Allahu minhu wa min Hafnang syarrun tiqam. Sungguh Allah telah menimpakan hukuman kepada dia dan kepada Hafnang dengan apa? Hukuman yang sangat buruk. Ini wawu tambahan dari apa? Dari si penasakhnya. Wa kana yaskunu fi kolonia. Dia waktu itu tinggal di wilayah kolonia, fanazalat ala baitihi qumbulah min qanabilil inggris. Jatuh kepadanya apa? Salah satu kumbulah. Kumbulah itu semacam bom itu ya. Bom dari bom-bom orang Inggris. Wahadamatha alaih. Dan meruntuhkan rumah dia, menimpa dirinya. Wamata ahlu dari kulluhum. Semua penduduk penghuni rumah tadi mati. Wa idha kulna dar fil mudunil kubra fakamana kulu qaryah fi biladina. Kalau kita katakan di istilah dar di kota-kota besar, itu seperti ucapan kita qaryah, desa di negeri kami. Fa inna sukanaha yu'aduna bil mi'at, karena penduduknya itu jumlahnya adalah ratusan. Tayib. Kemudian apa? Wa min jumlati udwanihi alai, termasuk dari sejumlah permusuhan dia kepada saya, tentunya sebelum dia mati itu. Hina tawalla idaratal qism, ketika dia itu memegang atau menguasai, jadi apa? Kepala bagian di situ. Naik jadi kepala bagian, enggak tahu ini si Hafnang. Tayib. Rafa risalata dukturah allati iqtarahaha alayya salafu. Dia menolak risalah dukturah yang idenya itu dibuat untuk saya oleh pendahulunya. Istilahnya kalau di sini apa ya istilahnya, kalau di Indonesia jadi dosen pembimbingnya. Tayib. Wastaghallat fiha aksar min sanah. Wastaghaltu fiha aksara min sanah tahta irsyadih. Padahal saya ini telah menyibukkan diri untuk mengurus risalah doktorah itu setahun lebih di bawah bimbingan dari kepala bagian yang sebelumnya. Faja'a Hafnang, lalu si Hafnang ini datang sebagai pengganti. Wada'a anna maudu'a risalah qad ulifa qad alafa fihi alimu inggrisi fi Cambridge. Dan dia mengklaim bahwasanya tema risalah tadi sudah ditulis oleh seorang alim dari Inggris di wilayah Cambridge. Fakultulah, maka saya katakan kepada dia, laisa li ilm bi ta'lifi dzalikal inggrisi. Saya tidak tahu tentang apa karya tulis orang Inggris tadi. Walam yu'alifu bil lughatil almaniyah allati alaftu ana kitabi hadza. Dan juga dia tidak menulis, kalaupun itu kisahnya betul, saya tidak menulis itu dengan bahasa, dan dia tidak menulis dengan bahasa Jerman, yang mana saya menulis risalah ini dengan bahasa Jerman. Wa kullu asatidatil qismi syarqi angkaru alaihi dzalik. Dan seluruh pengajar, barangkali adalah apa? Istilahnya apa kalau di sini? Pengarah atau apa itu? Pensyarah barangkali ya. Dan seluruh pensyarah pada qismi syarqi, qism oriental, yaitu apa, budaya ketimuran, mereka mengingkari si Hafnang atas perbuatannya tadi, penolakan risalah tadi. Wa bainama ana kadzalik, ketika saya sedang mengalami itu, itja'atni da'watun minal idha'atil almaniyah fi Berlin. Datang kepada saya jemputan dari idha'ah, yaitu apa? Radio. Radio Jerman yang ada di Berlin, di ibu kota di situ. Biwasitati mudir idha'ah. Dengan apa? Dengan perantaraan pemimpin idha'ah, pemimpin radio kolonia yang di kolonia, lilistisyarah fi ta'sisi idha'ati arabiyatin almaniyah. Untuk apa? Yaitu agar nanti saya menjadi apa? Menjadi pengarah untuk membuat idha'ah, yaitu radio Arab Jerman. Fanaqaltu ila Berlin taliban wa muhadiran wa musahihan lil idha'ah. Maka saya pun pindah ke Berlin sebagai murid sekaligus sebagai pembicara dan sebagai musahih, ya, mungkin semacam apa, narasumber untuk radio tadi. Au marji'an lughawiyan, ya ini narasumbernya. Kalau tadi sebagai korektor. Kama yusamma bil almaniyah, sebagaimana yang dikatakan dengan bahasa Jerman. Wa atmamtu dirasati ala yadil ustad Hartaman, enggak tahu gimana cara bacanya ini, atau Hartman. Dan saya selesaikan studi saya melalui apa? Melalui bimbingan Ustadz Hartman ini. Wa kafanillahu syarra Hafneng wa sahibihi Ya'qub. Dan Allah Ta'ala telah melindungi saya dari kejelekan Hafneng dan temannya si Ya'qubi ini. Saya selesaikan di Berlin, bahkan Berlin lebih besar daripada Ben. Kita lanjutkan, Pak. Masih cukup waktunya? 11.48 sampai 12 coba ya. Masalah fi ibtali da'wan Nasara bi salbi Isa. Tentang pembatalan dakwaan orang Nasara bahwasanya Nabi Isa sudah disalib. Fa hadza min ta'assubi ahli al-adyan ba'dihim ala ba'd. Ini termasuk dari ta'assub, yaitu apa? Fanatisme para apa para pemeluk agama satu sama lain. Wala tazalu indi ahaditsu minhu tarifah. Dan terus-menerus saya memiliki kisah-kisah yang unik tentang masalah itu. Masalah apa? Asobiah satu sama lain tanpa apa? Tanpa memakai hujah yang baik. Wa minha di antaranya bagaimana kisahnya? Annahu ja'ani ahadul ikhwan, sepertinya gitu ya. Ikhwan bukan akhwan. Kalau akhwan harusnya akhwain. Ahadul ikhwan asy-syabab. Datang kepada saya salah seorang dari ikhwan, para pemuda. Alladzina yahduruna durusi wa wa'dhi, yang mereka itu menghadiri kelas-kelas saya dan petuah-petuah saya. Wa huwa muhandisun fi mudiriyatil auqaf bi Baghdad. Dan dia adalah seorang jurutera di mudiriyah auqaf di wilayah Baghdad. Baik. Adzunnu anna ismahu Tahsin wasmu abihi Abdul Qadir bi yaqin. Saya sangka namanya Tahsin dan nama ayahnya adalah Abdul Qadir, saya yakin itu Tahsin bin Abdul Qadir barangkali. Wa kana dzalika sanata 55 au 56 ba'da 900 wa 1000, yaitu itu kejadian tahun 1956. Kalau ini kita sudah merdeka semua ya. Baik, ini kisah yang panjang beliau pengalaman. Ala hasbi at-taqdir wa dzan, ini sesuai dengan perkiraan saya aja tahun itu. Wa qala li, si Tahsin ini bercerita, anna walidahu muwadzafun fi da'iratin min dawa'iril hukumah. Bahwasanya ayahnya itu adalah seorang pegawai, seorang pekerja di jawatan, salah satu dari jawatan hukumah yaitu milik pemerintah. Wa ma'ahu nasrani fi tilkad da'irah. Dan dia disertai seorang nasrani di jawatan tersebut. Ini muskilahnya, orang kafir kalau punya kesempatan menghina dia akan menghina itu. Harusnya jangan dikasih kesempatan. Bahkan di zaman siapa itu, di zaman presiden Irak yang terkenal itu siapa itu, Saddam Hussein, yang menjadi pemimpin apa itu Baksiyah adalah apa, orang Nasrani, Missile of Love, akhirnya apa, betul-betul merusak itu. Yang ini tentunya sebelum itu, sebelum apa Missile of Love. Tapi kemudian apa, fakana da'iman yata'anu fil Islam, terus menerus dia mencela Islam padahal dia di negeri Islam, di negeri Irak, tapi merasa punya kekuasaan. Liyughidha Abdul Qadir, agar membuat Abdul Qadir menjadi marah. Kalau marah emosi nah, boleh kena hukuman, boleh jadi. Wa fi yaumin minal ayyam qalalah, pada suatu hari si Nasrani ini berkata kepada ayah saya, ma ra'aitu ta'ifatan aqalla aqlan minkum ma'syaral muslimin. Saya belum pernah melihat ada kelompok yang lebih sedikit akalnya daripada kalian wahai masyarakat muslimin. Qalalah wa kaifa dzalik? Maka ayah saya tanya, kenapa? Faqal, dia mengatakan, antum tas'umuna annal masih lam yaqtulhul yahudu wal yahud mujmi'una ala annahum qataluh. Kalian mengklaim bahwasanya al-masih itu tidak dibunuh oleh Yahudi, sementara orang Yahudi semuanya sepakat bahwasanya mereka membunuhnya. Wa nahnu ma'asyirun nasara ala ikhtilafi tawa'ifina mujmi'una ala dzalik. Sementara kami masyarakat Nasara, walaupun kelompok kami sendiri bermacam-macam, kami semua sepakat bahwasanya orang Yahudilah yang membunuh Al-Masih. Wa jami'u tawa'ifi fid dunya yusallimuna hadza. Seluruh kelompok di dunia menerima ini bahwasanya Isa itu dibunuh dan disalib. Wa ya'taqiduna, dan mereka yakin itu. Li'annahu khabarun mutawatir, karena ini adalah berita yang mutawatir. Berita mutawatir wajib diterima enggak? Kita katakan wajib diterima kalau datangnya dengan syarat apa, dari ahlul Islam. Kalau orang Nasara enggak diterima. Sebagaimana dalam apa, kitab-kitab usul. Orang Nasara walaupun mutawatir seperti itu enggak diterima. Tayib. Karena mereka adalah apa, para pendusta. Wa antum tajhaduna, sementara kalian wahai muslimin, kalian jumlahnya sedikit tapi kalian juga penentang lagi. Wa antum kalladzi yantahul jidar bi ra'sih, maka kalian ini seperti orang yang menanduk dinding dengan kepalanya. Kepala kalian pecah, bodoh sekali kalian tuh, kata dia. Falam yajid Abu Tahsin ma yujibuhu bih, maka si Abu Tahsin ini dia tidak tahu bagaimana cara menjawab orang tadi. Wa raja'a ila baitihi hazinan maghmuman, dia pulang ke rumah dalam keadaan sedih dan gundah. Walamma qudima lahul asya, ketika disodorkan kepada beliau makan malam, imtana aminal akal, dia enggak mau makan. Ya jelas dia sedih, agamanya dicela tapi enggak mampu membantah. Wa hakali ahli baitihi al-hikayah, dan dia cerita kepada keluarganya kisah tadi. Falta masaminni tahsin, maka si Tahsin ini, jurutera ini, meminta kepada saya jawaban. An uqtiyahu dalilan ala kadhibin nasara wal yahud. Untuk apa? Saya berikan kepada dia sebuah dalil yang menunjukkan tentang dustanya orang Nasara dan Yahudi. Wa sidqil muslimina minal injil, dan jujurnya, benarnya kaum muslimin dari injil itu sendiri. Kalau kita nukil dari Quran, mereka enggak akan terima itu. Sudah, kita ambil dari senjata mereka sendiri. Alladhi yas'umuna annahum yu'minuna bih, yang mereka mengatakan mereka beriman pada Injil. Baik, kita ambilkan dari kitab yang mereka agungkan tadi. Fa'ajabtuhu bil masa'il taliyah, maka saya jawab dia dengan masalah-masalah berikut ini. Fa'fi Injil Mata al-fasli sadis wal ishrin, pada Injil Matius pasal yang ke-26 wa as-sabi' wal ishrin 27, anna ahbaro yahud hakamu ala Isa bin Maryam, bahwasanya para pendeta Yahudi menghukumi Isa bin Maryam bi annahu kafar, bahwasanya Isa bin Maryam sudah kafir. Wa annahu yastahiqul qatl, dan dia berhak untuk dibunuh. Fi syari'atit Taurah, dalam syariat Taurat. Wa hikayatuhum liqissati qatlihi tashhadu ala da'wahum bil butlan, sementara kisah mereka, penukilan mereka tentang kisah pembunuhan Isa sendiri, justru bersaksi bahwasanya dakwaan mereka itu batil. Tayyib, wa yatalakhasu dhalika fi masail, ini akan kita ringkas di dalam masalah-masalah. Yajibu ala nasroni atau ini fil Islam an yujiba anha, wajib bagi si nasroni yang mencela Islam tadi menjawab masalah berikut ini. Yang pertama, hal kana alladhi qabadu ala Isa bizamikum, apakah orang-orang yang dulu menangkap Nabi Isa dengan klaim kalian tadi, ya'rifuna syakhsah aw la ya'rifuna, mereka tahu Isa atau tidak, betul-betul mereka kenal dia waktu itu atau tidak. Injil Mata yashhadu annahum lam yakunu ya'rifuna, Injil Mata bersaksi bahwa mereka tidak tahu. Makanya mereka minta apa? Ditunjukkan siapa orang mau nunjukkan Isa itu yang mana. Dikasih gaji berapa? 30 dirham tadi. Yang kedua, hal kana dzalika lailan aw naharan, apakah kejadiannya itu di waktu malam ataukah siang? Yaqulu Injil Mata annahu kana lailan, Injil Mata mengatakan itu terjadi di malam hari. Berarti apa? Dari mana kalian yakin itu adalah Isa? Itu malam hari. Ini sekadar apa jawaban singkatnya, tapi nanti jawabannya lebih panjang insyaallah. Yang ketiga, man huwa ladzi dallahum alaih, siapa yang menunjukkan kepada orang-orang Yahudi tentang keberadaan Nabi Isa dan menunjukkan dia? Ternyata apa? Muridnya sendiri. Yaqulu Injil Mata annahu tilmidhu tsaniyah asyar, murid dia yang ke-12, yaitu apa? Yaitu Yahuda Iskariot tadi. Yang keempat, hal dallahum ala dzalika majanan au bijulin ja'aluhu lak, orang ini menunjukkan kepada mereka tentang Nabi Isa secara gratis ataukah justru mereka memberikan kepadanya upah? Yaqulu Injil Mata annahu dallahum alaihi bijul, dia mau menunjukkan mereka kepada Isa dengan apa? Upah. Ja'aluhu lahu, yang mereka janjikan untuk dia, mereka tetapkan untuk dia. Wa miqdaruhu salasuna dirhaman minal fiddah, ukurannya kadarnya adalah 30 dirham dari perak. Yang kelima, kaifa kanat halul masih fitil kalailah, bagaimana ketika keadaan al-masih di malam itu, sesuai dengan buku kalian sendiri. Yaqulu Injil Mata, Injil Mata mengatakan anahu kana muttariban khaifan, Isa pada waktu itu beliau bergoncang dan ketakutan. Ini enggak layak nabi semacam itu. Ya di Allah, apalagi dan dia berdoa pada Allah, apalagi dia bukan hanya nabi, dia anak Allah, ngapain takut? Wa yaqulu fi du'aih, dia berkata dalam doanya, Allahumma in kunta taqdir an tasrifa anni hadhil ka'as fasrifha, ya Allah, kalau engkau mampu untuk memalingkan dari saya cawan itu, berarti ini mungkin adalah isyarat ya, kinayah, yaitu apa? Serang usaha untuk membunuh beliau. fasrifha, maka palingkanlah. Kemudian beliau mengatakan, hadza mustahil an yaqulahu mu'minun billah. Ini mustahil orang yang beriman kepada Allah mengucapkan ini, ya Allah kalau engkau mampu. Fadlan an nabiyillah, lebih-lebih beliau adalah nabi Allah. Li'annal mu'minin ya'taqiduna annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Karena kaum mukminin yakin bahwasanya Allah itu mampu terhadap segala sesuatu. Masalah yang keenam, kaifa kana halu talamidhi al-ahad asyar? Bagaimana keadaan murid-muridnya yang 11 yang waktu itu sedang bersama Isa? Yaqulu Injil Mata annan naum ghalabahum fi tilkal lailah. Injil Mata mengatakan mereka semua didominasi oleh tidur. Semuanya tidur pada malam itu. Ma'ama kana fihi ustaduhum bizamikum minal faz. Padahal pengajar mereka yaitu Nabi Isa dengan klaim kalian sendiri sedang ketakutan. Ini enggak layak. Syekhnya ketakutan, muridnya malah tidur. Baik, yang ketujuh. Hal kana Isa alaihissalam radhiyan an halihim? Apakah Isa ketika itu rela dengan keadaan murid-muridnya tadi? Merasa puas atau malah bengang pada mereka? Yaqulu Injil Mata annahu lam yakun radhiyan. Injil Mata mengatakan Isa sendiri enggak puas dengan 11 muridnya tadi itu. Wa kana yaji'u ilaihim. Dia sering mendatangi mereka pada malam itu. Yuqidhuhum, membangunkan mereka. Wa yaqul qumu. Ud'ullah. Membangunkan mereka mengatakan bangunlah kalian, berdoa pada Allah. Was'aluhul afiyati minal bala'i wal fitan. Mohonlah kepada Allah keselamatan dari bencana dan fitnah. Karena waktu itu Isa sudah dikejar-kejar, mereka sembunyi di sebuah tempat. Summa yaji'u maratan ukhra. Lalu dia datang mendatangi mereka lagi pada kali yang lain di malam itu juga. Fayajiduhum na'imin, dapati mereka tidur juga. Fayuqiduhum, membangunkan mereka. Wayaqulu lahum mithla dzalik, mengucapkan pada mereka seperti itu. Wahadi sifalatan tabiqu ala talamidil abrar. Sifat semacam ini tidak sesuai dengan apa murid-murid yang berbakti. Bahkan apa murid akan berjaga-jaga. Tayyib, kemudian apa? Wa in kanu talamidha alimin minal ulama isholihin. Kalaupun mereka itu adalah murid-murid dari orang alim, dari ulama yang solihin, ini pun tidak layak. Fa kaifa bi talamidil masih alaihissalam, maka bagaimana dengan murid-murid al-masih? Ini sama sekali tidak layak. Tayyib, yang ke-8, hal nasaruhu hina qabadal aubashu alaih. Apakah murid-murid Isa tadi membela Isa, menolong Isa ketika aubash? Aubash adalah jam'ul mukhtalit, kelompok yang bercampur. Karena apa? Waktu itu orang-orang Yahudi bercampur dengan yang lain, bergabung dengan pasukan Romawi. Ketika apa? Ketika mereka menangkap Isa, apakah murid-muridnya menolong? Yaqulu Injil Mata annahum khadaluhu wa harabu. Injil Mata mengatakan murid-muridnya yang 11 tadi menelantarkan beliau dan lari meninggalkan beliau. Nah, ini enggak layak sahabat Nabi macam itu. Yang ke-9. Hal kana Isa yuhsinu dhanna bi talamidhi fi tilkal lailah? Apakah Isa pada malam itu berbaik sangka pada murid-muridnya semua? Pada malam itu, yaqulu Injil Mata annahu akhbarahum annahum sayukhadhiluna. Injil Mata sendiri mengatakan Isa bercerita kepada mereka bahwasanya mereka akan menelantarkan beliau. Walamma qala lahu ahaduhum, ketika salah seorang dari muridnya berkata kepada beliau, wahwa Petrus, si Petrus, ana la atabarra'u mink, saya tidak akan berlepas diri dari Anda, walau ittarartu an amut, walaupun saya terpaksa untuk mati, saya akan bela Anda. Qala lahul Masih, maka si Masih mengatakan, innaka satatabarra'u minni qabla an yasihaddik. Engkau akan berlepas dariku sebelum ayam jantan itu berkokok, fi hadhihi lailah thalatha marrat. Di malam ini 3 kali. Qala Injil Mata, wa kadzalika waqa. Injil Mata mengatakan itulah yang terjadi. Justru muridnya berkhianat, murid yang si Petrus ini. Tayyib, kemudian yang ke-10. Kaifa akhadahu ulaikal aubash? Bagaimana kelompok-kelompok tadi itu menangkap Nabi Isa? Yaqulu Injil Mata, Injil Mata mengatakan annahum ja'uhu bisuyufin wa isi. Bahwasanya mereka mendatangi Nabi Isa dengan pedang-pedang dan tongkat-tongkat. Kalau asal satu, isi itu jamak. Wa ba'da ma dalahum alaihi Yahuda Israthiyo, yaitu Yudas Iskariot tadi. Setelah si Yudas ini menunjukkan kepada mereka mana Isa, qabadu alaihi, maka mereka menangkap Nabi Isa. Wa akhadhuhu ila ra'isil ahbar. Lalu mereka membawa Nabi Isa kepada pendeta yang tertinggi. Wa hakama alaihil bil maut. Pendetanya menghukumi Nabi Isa harus mati. Wa wafaqahu ahbarul yahud. Dan para pendeta Yahudi bersepakat dengan itu. bersepakat dengan apa? Pemimpin pendeta. Wa akhadhal aubash, kemudian kelompok-kelompok tadi membawa Nabi Isa, wa basaqu fi wajhi wa lakamu. Mereka meludahi wajah Nabi Isa dan menampari wajah beliau. Lakama yaitu meninju, bukan bahkan menampar ya, bahkan meninju, menumbuk. Wa ba'da dzalika jarraduhu min siyabih. Setelah itu mereka apa? Melepaskan beliau dari baju beliau. Ini penghinaan dan Nabi tidak layak mengalami yang semacam itu. Wa albasuhu sauban ahmar. Beliau dikasih baju merah. Yaitu apa? Di mungkin di bagian bawahnya saja. Wa wada'u ala ra'sihi iklilan min syaub. Dan mereka letakkan di kepala beliau itu iklil. Iklil adalah semacam mahkota tapi terbuat dari bahan-bahan itu aja. Dari apa itu? Semak-semak min syauq, yaitu dari duri. Wa akhadhu yastahzi'una bih, dan mereka mulai menghina beliau. Wa qalu lah, mereka berkata pada beliau, anta maliku Israel bi za'mik. Engkau mengklaim engkau adalah penguasa Israel. Wa ahanuhu asyaddal ihanah. Mereka menghina beliau dengan penghinaan yang paling keras. Baik. Kemudian apakah layak seperti ini disembah dan sebagainya, tidak mampu membela diri. Dan muridnya pun seperti itu. Yang ke-11, manil ladzi batta fi hukmi qatlih? Siapakah yang memastikan tentang apa? Hukum bahwasanya beliau harus dibunuh? Yaqulu Injil Mata annahu Platos al-Yunani ar-Rumi. Bahwasanya yang memutuskan itu adalah apa? Si Platos, raja Yunani Rumi, alladzi kana hakiman ala Filistin, yang dia waktu itu adalah sebagai penguasa Palestina. Fi dzalika zaman, pada zaman itu. Baik. Yang ke-12, lama ja'al aubas ilal hakim bidzalika rajul, ketika rombongan tadi sudah membawa orang tadi kepada si penguasa tadi, si Platos. Wa akhbaruhu bi anna ahbaral yahud hakamu alaihi hukmat taurah bil qatl, dan mereka mengabarkan kepada si raja bahwasanya para pendeta Yahudi menghukumi orang ini sesuai dengan hukum Taurat. Justa Taurat enggak menghukumi macam itu. Untuk orang ini dibunuh masluban dengan cara disalib. Hal saddaqahum fi qaulihim biduni bahas. Apakah raja tadi membenarkan mereka dengan ucapan mereka tadi tanpa melakukan penelitian? Yaqulu Injil Mata annahu lam yusaddiqhum. Injil Mata mengatakan raja tadi tidak membenarkan mereka, tidak mempercayai mereka. Bal sa'ala dzalika rajul. Bahkan apa, raja tadi bertanya kepada Nabi Isa, asahihun ma yaqulu haula, apakah yang diucapkan orang-orang tadi itu benar? Ini menunjukkan apa, rajanya lebih baik daripada para pendeta Yahudi sendiri. Fasakata walam yujib bisyai, dia diam, dia tidak mau menjawab sedikit pun. Wa karara alaihi sual, sang raja mengulang lagi pertanyaan tadi, benar enggak yang dia ucap, yang mereka ucapkan tadi? Fastamara ala somat, maka terus-menerus dia diam, Nabi Isa itu. Wasa kata an qaulil haq, dan dia diam dari mengucapkan kebenaran. Wa kanal wajibu alai walau lam yakun nabiyan wala rasulan, padahal yang wajib bagi dia kalaupun dia bukan nabi ataupun rasul, an yasraha bil haq, yaitu apa, dia terang-terangan menampilkan kebenaran. Wa yanfi ma za'amahul yahud, dan dia meniadakan apa yang dituduhkan oleh orang Yahudi. Dan ini adalah syariat Islam seperti itu. Bahkan di seluruh dunia, kalau ada orang dituduh, kalau dia merasa dirinya benar, dia enggak akan apa, diam saja, dia akan membela diri. Baik, gimana Nabi malah seperti ini? Menurut dugaan mereka atau anak Tuhan. Tayyib, wa arsalat zaujatuhu ilaih, bahkan permaisuri raja mengirimkan utusan kepada sang raja tadi. Wa qalat iyyaka an tuwafiqahum ala qatli dzalika rajul shalih, jangan sampai engkau menyetujui mereka untuk membunuh pria lelaki yang soleh ini. Fa inni ta'allamtul yaum fi hulmin bisababih, karena pada hari ini aku merasa kesakitan dengan mimpi dikarenakan orang ini. Wa qad qala injil innahu kana yakhthub, sementara injil sudah mengatakan bahwasanya Nabi Isa sering berkhutbah fi jumu'il yahud, di sekumpulan orang Yahudi, al-khutbah tawilah, dengan khutbah-khutbah yang panjang. Yuqri'uhum wa yuwabbihuhum tawbiqan yablughu haddasy syatm wal qadzf, dia mencerca mereka dan menghardik mereka dengan hardikan yang mencapai tingkatan cacian, mencaci orang-orang Yahudi. Wal qadzf, dan tuduhan-tuduhan. Qadzf ini adalah tuduhan yang menyangkut apa, kehormatan orang Yahudi, banyak yang pesina juga, ini qadzf. Kalau tuhmat, tuduhan biasa. Tayyib, fama baluh yaskutul yaum, maka kenapa pada hari ini dia diam? Waqad sa'alahul hakim wa huwa yuridu nusratal haq, sementara sang raja sudah bertanya, dan raja waktu itu sedang ingin membela kebenaran. Lihat siapa yang benar, siapa yang salah. Raja ingin berbuat adil. Kenapa sekarang kalian diam, orang ini diam? Tayyib, ini adalah betul-betul apa, sesuatu yang tidak layak untuk Nabi Isa melakukan itu. Akibatnya sampai sekarang apa, agama tidak jelas, agama mereka. Kebenaran tidak jelas. Yang ketiga belas, kaifakana solbu. Bagaimana penyalipan beliau waktu itu? Yakulu Injil mata annahum sallabuhu baina lisoin. Baina lisoin, bahwasanya beliau itu disalib di antara dua pencuri. Lis. Wa kana yastiman. Dan kedua pencuri ini senantiasa mencaci maki beliau. Wa yaqulanilah, mereka berdua berkata kepada beliau, in kunta sadiqan fakhlis nafsak. Kalau kamu jujur sebagai anak Tuhan, maka bebaskan dirimu. Ya, ini adalah apa? Cabaran. Harusnya apa? Tidak tinggal diam seperti itu. Yang ke-14, wahyat tomatul kubro. Ini bencana besar, malapetaka besar. Apa itu? Madza qala wa huwa maslubun bizakmikum. Apa yang diucapkan ketika dia disalib? Dengan ucapan kalian itu. Apa itu? Yaqulu Injil mata. Injil mata mengatakan annahum sami'u yaqulu bi sautin ali. Mereka mendengar dia bersuara dengan keras. Ili ili lima syabaktani. Il yaitu apa? Sesembahanku. Wa hadzal lafadz suryani. Ini adalah bahasa Suryaniyah. Maknahu ilahi ilahi limadza khadatani. Wahai sembahanku, kenapa engkau menelantarkan saya? Wa hadza kufrun bi ijma'i ahlil milal. Ini kekafiran dengan kesepakatan seluruh pemeluk agama, menuduh apa? Tuhannya menelantarkan, ini kufur. Wa man nasabahu ila nabiyyin fa huwa kafir bi jami'il adyani samawiyah. Dan orang yang menisbatkan ucapan semacam ini kepada seorang nabi, maka dia kafir. Dengan apa? Kesepakatan seluruh agama-agama langit. Gimana mungkin Nabi Isa seperti ini? Tadi disuruh bicara enggak mau. Sekarang disalib betulan marah pada Allah. Oh, ini enggak betul kalian buat kisahnya ini. Peradarannya salah. Tayyib, fa dhahaba Tahsin ila abih. Maka si Tahsin ini pergi kepada ayahnya, wa sallama lahul as'ilah, menyerahkan kepada dia soal-soal tadi. Berapa soal tadi? 14. Wa qala lah, berkata kepada dia, yaqulu laka Dr. Hilali, Syekh Muhammad Al-Hilali berkata, ustaduna, ustad kami, kullahu in kunta sadiqan fi ma tad'i. Kalau engkau wahai si Nasrani benar, jujur dengan apa yang engkau klaim tadi, fa ajib an hadhil as'ilati jawaban yaqbaluhul aql. Jawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan jawaban yang diterima oleh akal. Wa yardahul munsifun, dan diridhoi oleh orang-orang yang adil, orang yang objektif. Wa in kunta turidu munadharatan atwala min hadhi fahalumma ilaik. Kalau engkau menginginkan perdebatan lebih panjang dari ini, mari. Fa akhadha Abu Tahsin al-as'ilah, maka si Abu Tahsin mengambil soal-soal tadi, ba'dama qara'aha huwa wa banuhu miraran. Setelah beliau dan anaknya membaca berulang-ulang risalah tadi, farihan masruran, dengan riang gembira, wa dhahaba ilan Nasrani wa nawalahu iyyaha. Pergi ke si Nasrani tadi, diserahkan surat tadi pada dia. Falamma qara'aha saqata fi yadihi. Ketika dia membacanya, maka surat itu jatuh. Wa adharan nadam, dia menampilkan penyesalan. Wa wa'ada Abdul Qadir annahu lan ya'uda ila ta'ni fil islami abadan. Dan dia berjanji pada Abdul Qadir, dia akan mengulang mencela Islam selamanya. Harusnya apa? Yang wajib dia harus masuk Islam. Ini bukunya salah, ini buku Injilnya ini memang. Tayyib, wa hadza ma'aliqa bi bali. Inilah yang menempel di pikiran saya, mimma kuntu qara'tuhu fi Injil Matta. Yang dulu saya baca dalam Injil Mata mundu zamanin tawil, di zaman yang dulu ketika saya masih di mana itu, di mana, India waktu itu ya, dalam kisah tadi. Walhamdulillahi wassalatu thaqafah ala rasulihi ala rasulillah wa ala alihi wa ala jami'i manittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai kitab ini.